Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fusul fi Ikhtisar Siratil Rasul, pada pertemuan yang terakhir sampai di halaman 61, di mana terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa dimi'rajkannya beliau melihat Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebutkan adanya asar ya dari Ibnu Abbas, demikian juga asar dari Aisyah yang menunjukkan dari apa yang beliau sebutkan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya dengan hatinya, bukan dengan matanya. Karena pada asar Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau mengingkari orang yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dengan matanya, jadi melihat Allah dengan matanya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abi Dzar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yakni engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nur anna arah." Cahaya, bagaimana bisa saya melihatnya? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hijab yang menghalangi dari pandangan makhluk kepadanya berupa cahaya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir selanjutnya mengatakan, "Walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allah min ayatihi al-kubra." Tatkala di pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah kaumnya, yakni kaum Quraisy. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepadanya pada peristiwa dimi'rajkannya beliau sallallahu alaihi wasallam min ayatihil kubra, dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Tapi ya, sebenarnya telah disinggung sebelumnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini ya, ahlul ilm memandang sebagai mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang apa yang Allah tampakkan kepadanya pada peristiwa tersebut, fashtadda takdzibuhum lahu wa adzahum wastidra'uhum alaihi, maka semakin dahsyat pendustaan mereka ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula gangguan serta kelancangan mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian dari mereka ada yang mencoba untuk yakni menguji ya kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta untuk disebutkan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis. Untuk diketahui bahwa di zaman itu ya perjalanan dari Madinah sampai ke Baitul Maqdis itu sekitar 1 bulan perjalanan. Ya, ini baru berangkatnya, pulangnya juga 1 bulan perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut ya tentang sifat-sifat Baitul Maqdis dengan yakni teliti, tafsil, ya, dirinci. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka tentang kafilah dagang mereka. Ya, kapan berangkatnya dan kapan kembalinya. Demikian pula unta yang mana yang akan pada posisi di depan diberitakan, dan persis ya realitanya seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidaklah itu semua menjadikan mereka mau beriman ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya permintaan mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan kebenaran risalahnya ya dalam perkara yang lain ya, termasuk peristiwa terbelahnya bulan. Tidak kemudian dengan itu mereka beriman, bahkan ya mereka semakin mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika salah seorang dari mereka ya bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian mengatakan bahwa sungguh temanmu itu ya semakin gila, dia memberitakan tentang perkara yang luar biasa. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa yang dia kabarkan? Kemudian diceritakan oleh orang tadi bahwa temanmu mengabarkan bahwa dia habis ya yakni diperjalankan sampai ke Baitul Maqdis, bahkan ya dia menceritakan kalau diangkat ke langit ya, kemudian menceritakan sekian banyak kejadian yang dilihat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apakah dia yang mengatakan seperti itu? Katanya benar. Kata beliau radhiyallahu an, kalau dia yang mengatakan seperti itu, lebih daripada itu saya meyakini kebenarannya. Nah, sejak itulah ya beliau radhiyallahu an dia dijuluki dengan As-Siddiq. Ya. Yang Al-Imam Al-Albani ya, sering menyebutnya As-Siddiq Al-Akbar, karena beliau radhiyallahu an tidak ada keraguan sedikit pun dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il ayyam al-mausimi. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian beliau ya berupaya untuk terus menyampaikan risalah dengan menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang berdatangan di musim yakni al-hajj ya, untuk diketahui bahwa mereka ya masyarakat jahiliyah di masa itu dari kalangan Arab, mereka masih melaksanakan ibadah haji ya, meskipun pada pelaksanaannya ya terdapat beberapa perkara yang menyelisih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk apa yang dilakukan oleh mereka yakni tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momentum musim itu ya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini. Beliau mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Makkah dan beliau menyatakan, wa yaqul man rajulun yahmiluni ila qaumihi fayamna'uni hatta uballigha risalata rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah yakni seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya kemudian memberikan perlindungan kepadaku hingga aku menyampaikan risalah Rabbku? Karena sesungguhnya Quraisy, yakni suku beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mencegahku, menghalangiku untuk aku menyampaikan risalah Rabbku. Ini semangatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya di dalam mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa ammuhu Abu Lahab la'anahu Allah wa ra'ahu yaqulu lin-nas la tasma'u minhu fa innahu kadzdzabun. Demikianlah. Dan pada kondisi itu pamannya yakni Abu Lahab, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, dia berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menguntit Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana beliau ya berjalan mendatangi kabilah-kabilah tersebut. Ya, dia berkata kepada manusia ya, setiap kali Nabi ya menawarkan dirinya untuk ya dibawa ke kabilah-kabilah ke kaum-kaum mereka, maka Abu Lahab mengatakan, la tasma'u minhu, jangan kalian mendengar darinya. Sesungguhnya dia adalah pendusta. Ya. Sampai seperti itu. Ya, permusuhan, ya, kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakana ahya'ul Arabi yatahamawnahu lamma yasma'una min Quraishin fi. Dan adalah ya ketika itu ahya yakni suku-suku ya atau kabilah-kabilah Arab, mereka saling menjaga diri disebabkan atau lima yasma'una min Quraish, disebabkan apa yang mereka dengar dari Quraisy fihi yakni pada atau tentang diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu kadzibun, innahu sahirun, innahu kahinun, innahu sya'irun. tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia adalah seorang pendusta, bahwasanya dia adalah tukang sihir, bahwasanya dia adalah dukun, bahwasanya dia adalah tukang syair. Ya, sebagian mereka mengatakan, ya, bagaimana kami mendengar darimu sementara keluargamu, kerabatmu, ya, yang lebih mengenal tentang dirimu daripada kami, mensifati dirimu demikian. Ini, ya, sebagian dari kalangan Arab, ya, mengomentari ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban tadi. Ya, yatahamaunahu. Jadi saling menjaga diri, membentengi diri untuk tidak mau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Katsir, akadzibu yaqdhifunahu biha min tilqa'i anfusihim. Berbagai kedustaan yang mereka lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min tilqa'i anfusihim, dari diri mereka sendiri. Fayusri ilaihim man la tamyiza lahu minal ahya. Maka dari suku-suku Arab tersebut, mereka yang tidak memiliki tamyiz, yakni upaya untuk membedakan, ya, mana berita yang benar, mana berita yang dusta, maka mendengar, ya, apa yang diucapkan oleh Quraisy dan menganggap benar apa yang diucapkan oleh Quraisy tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-alibba'u, adapun mereka orang-orang yang memiliki albab, memiliki akal, ya, fa innahum, maka keadaan mereka idza sami'u kalamahu yatafahhamuhu. Idza sami'u kalamahu wa tafahhamuhu. Keadaan mereka, yakni orang-orang yang berakal, ya, dari kalangan suku-suku Arab tersebut, jika mereka mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupaya, ya, tafahhamu, yakni memahami, ya, secara, ya, bertahap, sedikit demi sedikit, syahidu bi anna ma yaquluhu haqqun, maka mereka pun mempersaksikan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wa annahum muftarun alaih, bahwa mereka Quraisy, ya, telah mendatangkan kedustaan, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang berakalnya. Fayuslimuna, sehingga dengan apa yang telah mereka ketahui dari kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan persaksian mereka, ya, akan kebenaran ucapan Nabi, maka mereka pun masuk ke dalam Islam. Taib di sini menunjukkan, ya, bagaimana keadaan masyarakat Arab di masa itu. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan petunjuk kepada mereka, orang-orang yang betul-betul mau menggunakan akalnya, ya, untuk melihat kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang tidak peduli, ya, dengan kebenaran, bahkan percaya dengan kedustaan-kedustaan yang dimunculkan oleh kaum Quraisy. Kemudian kita masuk fasal berikutnya. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, faslun, hadis Suwaid ibn As-Samit wa Anas ibn Rafi wa Islam Iyas ibn Muadin. Pada pasal ini beliau membahas tentang kisah Suwaid ibn As-Samit, Anas ibn Rafi dan keislaman Iyas ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Kata Alim ibn Katsir rahimahullah, wa kana mimma san'a Allahu li ansarihi min al-Aus wal Khazraj, dan adalah di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap para penolong nabi-Nya dari kalangan Aus dan Khazraj, yakni dua suku Arab yang tinggal di Yasrib, ya, yang kemudian namanya berubah menjadi Madinah An-Nabawiyah. Kata beliau, annahum kanu yasma'una min hulafaihim min Yahudil Madinah, bahasanya mereka, ya, suku Aus dan Khazraj, mereka mendengar dari hulafaihim, yakni sekutu mereka dari kalangan penduduk Madinah atau Yahudi yang tinggal di Madinah. Untuk diketahui bahwa kaum Yahudi, di antara sebab mereka tinggal di Madinah adalah pengetahuan mereka, ya, dari kitab yang ada di tangan mereka, Taurat, tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman di tempat yang di sana banyak ditumbuhi pohon kurma. Di mana tempat tersebut tidak lain adalah Yasrib, ya, atau Madinah. Maka terjadilah, ya, ini upaya apa yang disebutkan eksodus, perpindahan, ya, besar-besaran kaum Yahudi ke Madinah. Ya, mereka, ya, menempati beberapa tempat termasuk yang ma'ruf di antaranya selain di Madinah di Khaybar. Ya. Dan biasa mereka, ya, membuat benteng-benteng untuk perkampungan mereka. Jadi ini keadaan Yahudi. Dan mereka, ya, selain menjadi sekutu bagi Aus ataupun Khazraj, ya, terkadang mereka menjadi provokator untuk terus, yakni membakar, ya, permusuhan di antara dua suku besar tersebut. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, kaum Ansar, ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya nabinya. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, أَنَّ نَبِيًّا مَبْعُوثٌ فِي هَذَا الزَّمَنِ, mereka mendengar dari kaum Yahudi bahasanya ada seorang nabi yang diutus di zaman ini. وَيَتَوَعَدُونَهُمْ بِهِ إِذَا حَارَبُوهُمْ, di mana mereka orang-orang Yahudi ini sering mengancam, ya, suku Aus ataupun Khazraj, ya, ketika terjadi peperangan di antara mereka, sering mengancam bahwa nanti, ya, kata mereka, وَيَقُولُونَ, mereka menyatakan, إِنَّ سَنَقْتُلُكُمْ ma'ahu qatla 'adin wa iram, bahwa nanti kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut, ya. Di sini membunuhi kalian, menumpas kalian bersama nabi tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum 'Ad dan Iram. Ini ancaman yang sering dilontarkan oleh kaum Yahudi terhadap, ya, suku Aus ataupun Khazraj. Wa kana al-ansar yahujjuna al-baita kama kanat al-arab tahujjuhu. Dan adalah kaum Ansar, mereka biasa berhaji ke Baitullah sebagaimana yang demikian adalah kebiasaan bangsa Arab. Ini bangsa Arab secara umum mereka berhaji di masa, ya, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal yahudu fala, adapun Yahudi tidak. Ya, Yahudi tidak berhaji. Falamma ra'al ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah ta'ala. ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika kaum Ansar ini mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan mereka menyaksikan tanda-tanda kejujuran yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, wallahi hadha alladhi tawa'adakum yahudu bih fala yasbikunnakum ilaihi. Demi Allah, inilah sesungguhnya orang yang orang-orang Yahudi itu mengancam-ngancam kalian dengannya, maka jangan sekali-kali mereka mendahului kalian, ya, untuk beriman kepadanya. Jadi ini pembicaraan di antara mereka, yakni kaum Ansar, ya, diistilahkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan kaum Ansar ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam peristiwa haji mereka. Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa kana Suwaid ibn Samit ahu bani Amr ibn Auf ibn al-Aus qad qadima Makkah. Dan adalah Suwaid ibn Samit saudara dari bani Amr ibn Auf ibn al-Aus, dari suku Aus. Qad qadima Makkah, ya, beliau telah datang di Makkah. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yub'id wa lam yujib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha untuk mendakwahinya, mendakwahi Suwaid ibn As-Samit. Falam yub'id walam yujib. Ternyata beliau tidak menghindar, ya, tidak pula menyambut. Tidak menghindar, tidak pula menyambut. Thumma sarafa ila al-Madinah, kemudian beliau kembali ke Madinah. Yani Suwaid ibn As-Samit kembali ke Madinah. Faqutila fi ba'di hurubihim. Dan ternyata beliau terbunuh dalam sebagian peperangan yang terjadi di antara mereka. Wa kana Suwaidun hadza ibnu khalati Abdul Muttalib. Dan Suwaid ini, ya, adalah putra dari bibi Abdul Muttalib. Ya, jadi beliau termasuk dari, ya, keturunan tokoh ini, Suwaid ibn As-Samit. Kemudian disebutkan selanjutnya oleh beliau yang Imam Al-Katsir, "Tsumma qadima Makkah Abul Haitsar Anas bin Rafi'in fi fityatin min qaumihi min Bani Abdul Ashhal." Kemudian datanglah ke Makkah Abul Haitsar, namanya Anas ibn Rafi, dalam rombongan fityah, yakni para pemuda dari kaumnya, dari Bani Abdul Ashhal. Yatlubuna al-hilfa, di mana tujuan mereka datang ke Makkah dalam upaya untuk mencari sekutu mereka, yakni mencari orang-orang di Makkah yang bisa dijadikan sebagai sekutu. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyeru mereka, yakni utusan ya dari Bani Abdul Ashhal ini. Rasulullah menyeru mereka ya kepada Islam. Faqala Iyas ibn Mu'adz minhum. Nah, di antara orang-orang tersebut ada seorang yang bernama Iyas ibn Mu'adz. Wa kana syaban hadathan, di mana beliau ada seorang yang masih muda belia. Ketika mendengar apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Iyas ibn Mu'adz, "Ya kaum, hadza wallahi khairun mimma ji'na lahu." Wahai kaum, orang ini demi Allah ya lebih baik ya dibandingkan dari apa yang kita datang untuknya, ini untuk ya mencari sekutu. Fadarabahu Abul Haitsar wantaharahu, maka mendengar ya ucapan Iyas ibn Mu'adz tersebut, ya Abul Haitsar ya sebagai orang tua yang memimpin rombongan tersebut ya memukulnya dan membentaknya. Fasa kata, maka Iyas ibn Mu'adz pun diam. Thumma lam yatimma lahum al-hilfu, kemudian tidaklah ya terjadi adanya ya kesepakatan sekutu ya yang didapatkan oleh mereka, artinya mereka tidak mencapai apa yang mereka menjadi tujuan mereka. Fansarafu ila biladihim ila al-Madinah, maka rombongan tersebut kembalilah mereka yakni ke negeri mereka Madinah. Fayuqal, dan dikatakan, inna Iyas ibn Mu'adzin mata musliman, bahasanya Iyas ibn Mu'adz meninggal dalam keadaan muslim. Ya, sebagian tafsirah menyebutkan bahwa beliau ya sebelum kematiannya terus bertasbih, bertahlil, bertakbir, yang dengan itulah mereka yang menyaksikan ya, apa yang terjadi pada Iyas ibn Mu'adz ini, meyakini bahwa dia meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian kita masuk fasal berikutnya. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, faslun bai'atul aqabatil ula wasaniyah. Fasal ini membahas tentang bai'ah al-aqabah yang pertama dan yang kedua. Qala rahimahullah, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya 'inda al-aqabati fil mausimi nafaran min al-ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa pada momentum ya musim, yakni musim haji, di sisi al-Aqabah nafaron, ini serombongan dari al-Ansar, dari kaum Ansar. Kulluhum minal Khazraj, di mana semuanya dari suku Khazraj. Wahum, di mana mereka adalah, beliau kemudian merincikan. Al-awwal Abu Umamah, As'ad ibn Zurarah ibn Udus. Yang pertama Abu Umamah, nama beliau As'ad ibn Zurarah ibn Udus. As-thani wa Auf ibn al-Harith ibn Rifa'ah, wa huwa ibn Afra'. As-thalith Ar-Rafi ibn Malik ibn al-Ajlan. Ar-Rabi wa Qutbah ibn Amir ibn Hadidah. Al-Khamis wa Uqbah ibn Amir ibn Nabi. As-Sadis wa Jabir ibn Abdullah ibn Ri'abin. Kata Imam Ibn Kathir setelah menyebutkan rombongan dari kaum Ansar dari suku Khazraj tersebut, fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka ke dalam Islam. Fa aslamu badaratan ilal khair, maka mereka pun bersegera ya yakni masuk ke dalam Islam ya, menyambut kebaikan tersebut. Tsumma raja'u ilal Madinah, kemudian setelah itu mereka pun kembali ke Madinah. Fada'u ilal Islam, dan mereka orang-orang yang telah masuk Islam ini ya, mereka pun berdakwah kepada kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Fafashal Islamu fiha, sehingga Islam pun tersebar ya di sana di Madinah. Hatta lam tabqa darun illa wa qad dakhalaha al-Islam, sampai-sampai tidak tersisa ya satu rumah pun kecuali Islam telah masuk ke dalamnya. Falamma kana al-amul muqbil, di tahun berikutnya, ja'a minhum 12 rajulan, telah datang ya ke Makkah dari kalangan mereka 12 orang lelaki. As-sitatul awal, 6 yang pertama yang telah disebutkan di atas, khala Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab, kecuali ya Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab, ini yang ke-6. Wa ma'ahum, dan bersama dengan mereka ada yang lainnya, yakni yang tidak ikut pada rombongan tahun sebelumnya. Al-awwal Mu'ad ibn al-Harith ibn Rifa'ah ahu Auf al-Mutaqaddim. Yang pertama Mu'ad ibn al-Harith ibn Rifa'ah, saudara laki dari Auf yang telah disebutkan ya, di nomor 2 itu. Kemudian As-Thani wa Zaqwan ibn Abdi Qais ibn Khaldah. Waqad aqama Zaqwan hadza bi Makkah hatta hajara ila al-Madinah. Di mana Zaqwan ini beliau tinggal di Makkah ya, hingga kaum muslimin hijrah ya, dan beliau termasuk yang hijrah ke Madinah. Fa yuqal, yang dengan itu beliau dikatakan innahu muhajiriyu ansari. Jadi beliau mendapatkan dua gelar, muhajir juga ya, ansar juga. Ini Zaqwan ibn Abdi Qais. Al-Thalis wa Ubadatu ibn As-Samit ibn Qais. InsyaAllah sahabat yang ini ma'ruf ya, karena hadisnya sering didengar, hadis Ubadah ibn As-Samit. Al-Rabi wa Abu Abdurrahman Yazid ibn Tha'labah. Fahaulai ashratun minal Khazraj, di mana ke-10 orang tersebut adalah dari Khazraj. Wa isnani minal Aus, dan ada 2 orang dari kaum atau dari suku Aus. Wa huma al-awwal Abul Haytham Malik ibn Tayyihan. Yang pertama adalah Abul Haytham, nama beliau Malik ibn Tayyihan. As-Thani, yang keduanya, wa Uwaim ibn Sa'idah. Huwaim ibn Sa'idah. Ini dua orang yang merupakan utusan kaum Aus. Kemudian fabayya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bai'atin nisa. Maka mereka pun membaiat, yakni menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bai'ah yang dilakukan oleh an-nisa, yakni para wanita, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-12. Ini terkait dengan apa yang menjadi isi bai'at mereka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la yusyrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu min baina aydihin wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Jadi isi bai'at yang dinyatakan oleh mereka sebagaimana bai'at para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritakan di dalam surat Al-Mumtahanah ini. Walam yakun umira bil qitali ba'du. Dan ketika itu ya belum diperintahkan ya untuk bai'at bil qital, ya bai'at untuk perang. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa syariat jihad dalam bentuk qital belum turun ketika itu. Falamma sarafu ila al-Madinah. Ketika mereka ya hendak kembali ke Madinah, ba'atha ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Ummi Maktum wa Mus'ab ibn Umair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengutus dua orang sahabatnya, yakni Amr ibn Ummi Maktum dan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhuma. Yu'allimani man aslama minhumul Qur'an, di mana tugas keduanya ya untuk mengajari siapa dari mereka yang telah masuk ke dalam Islam mengajari Al-Qur'an. Dan untuk diketahui bahwa ya para pengajar Al-Qur'an ya di masa salaf ya mereka adalah ulama dan fuqaha, bukan hanya sekedar ya mengajarkan tentang yakni ahkam tajwid ya. Wa yad'uwani ila Allah azza wa jall, dan ditugaskan agar keduanya berdakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah azza wa jall. Fanazala ala Abi Umamah As'ad ibn Zurarah. Maka keduanya pun tinggal ya di atau singgah di tempat Abu Umamah As'ad ibn Zurarah. Wa kana Mus'ab ibn Umair ya ummuhum. Di mana Mus'ab ibn Umair yang menjadi imam mereka. Wa qad jamma'a bihim yauman bi arba'ina nafsan. Dan beliau ya beliau ya radhiyallahu taala anhu telah mengumpulkan mereka dan mengimami mereka. Kalau jama wallahu a'lam maknanya yakni mengumpulkan mereka untuk salat Jumat ya. Di mana jumlah yang ikut itu mencapai 40 jiwa, 40 orang. Fa aslama ala yadayhima basharun katsirun, dan masuk Islam melalui dakwah keduanya, yakni Amr ibn Ummi Maktum dan Mus'ab ibn Umair, sekian banyak orang ya, minhum di antara mereka al-awwal Usaid ibn Khudair, yang pertama ya adalah Usaid ibn Khudair, wasani adapun yang kedua wa Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, ini yang sementara kita baca. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya sedikit pertanyaan mungkin, apakah terkait dengan sunnah tentang orang yang di belakang imam adalah orang yang berilmu, memiliki hafalan Al-Quran, bahkan hafid. Hal ini untuk berlaku satu orang yang tepat di belakang imam atau juga orang-orang di sekitarnya. Ya, afdolnya orang-orang yang di sekitar yang di belakang imam juga, ya termasuk yang dari jajaran yang memiliki ilmu tentang fikih sholat, demikian juga hafalan Al-Quran. Jadi bukan hanya satu orang saja. Ya, kalau satu orang saja, seandainya di belakang imam itu batal, ya, kemudian setelah itu imam juga batal, bagaimana? Jadi diupayakan, ya, sekali lagi, yang di belakang imam, ya, orang-orang yang memiliki, ya, ilmu fikih tentang sholat, ya, demikian juga, ya, memiliki bacaan ataupun hafalan Quran yang memadai. Maka dari itu, ya, saya menghasung para tulab untuk, ya, bisa mengisi shof yang di depan. Jangan sampai justru, ya, berlambat-lambat mendatangi sholat. Keutamaan shof terdepan, ya, keutamaan yang demikian besar. Sampai seandainya, ya, sebagian sahabat mengatakan, seandainya untuk mendapatkan shof terdepan itu harus diundi, ya, maka diundi seperti itu, menunjukkan bagaimana keutamaan shof di depan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika.